raut wajah nan rupawan, tutur bahasa yang menawan, seakan senyumnya tak hilang dari ingatan. Sopan santun sapa tegurnya, dan halus budi pekertinya, berbakti sesama manusia yang menderita. Kerudung putih lambang suci, tangan halus seikhlas hati, berdebar jiwa bangkit rasa, gelora hati jatuh cinta. Kerudung putih lambang suci, tangan halus seikhlas hati, berdebar jiwa bangkit rasa, gelora hati jatuh cinta. Kaulah dewi pujaan insan, selalu menjadi idaman. Kaulah gadis kerudung putih, oh lambang suci. Berdebar jiwa bangkit rasa, gelora hati jatuh cinta. Kerudung putih lambang suci, tangan halus seikhlas hati, berdebar jiwa bangkit rasa, gelora hati jatuh cinta. Kaulah dewi pujaan insan, selalu menjadi idaman. Kaulah gadis kerudung putih, oh lambang suci.